Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد الإرشاد Kota Baru Parahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio sunnah lain di kota lain, alhamdulillah kita walaupun sedikit agak telat, cuma 40 menit karena kemacetan, tapi alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan pembahasan tentang ikhlas. Kita akan membahas darajatul ikhlas, tingkatan-tingkatan ikhlas. Makna dari pembahasan kita sekarang adalah keadaan ikhlas dilihat dari kendala yang dihadapi oleh manusia di dalam beramal. Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah at-takhallus min ru'yatil amal wa talabul iwad alaih. Pertama adalah melepaskan diri, menghindarkan terlihatnya amalan kita oleh orang, menghindarkan diri dari balasan dari sesama manusia atas amal kita. Ini tingkatan yang pertama. Jangan sampai ada keinginan untuk diketahui bahwa kita beramal, bahwa kita melakukan amal soleh, apalagi ingin diberi balasan, balasan dunia, baik uang, jabatan, atau bahkan pujian. Ada setidaknya tiga jenis penyimpangan manusia ketika beramal. Pertama adalah ru'yatul amal wa mulahadhatuhu wa talabul iwad alaih wasukunu ilaihi waridha bihi. Yang pertama, kendala atau halangan atau godaan pertama adalah ingin dilihat dan diperhatikan orang ketika beramal. Kedua, ingin diberikan reward oleh manusia, balasan oleh manusia, baik balasannya dunia yang real dan nyata seperti uang, seperti makanan, seperti barang yang cukup berharga, atau pujian, atau kalau di dunia maya diberi likes, diberi cap jempol. Itu kendala yang kedua atau godaan yang kedua di dalam meraih keikhlasan. Yang ketiga adalah as-sukun ilaih wa ridha bihi. Kecenderungan hati terhadap dua hal tadi dan ridhonya, senangnya hati ketika memperoleh dua hal tadi. Ketika beramal soleh dilihat oleh orang, senang, ridha. Ketika beramal dipuji orang atau diberikan balasan dunia, senang dan ridho. Maka Tingkatan ikhlas yang pertama adalah wajib menghindari tiga hal itu ketika beramal. Jangan ingin dilihat, jangan ingin dipuji, dibalas, dan jangan merasa senang kalau kita dilihat orang ketika beramal soleh. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah, adapun untuk menghindari kendala yang pertama, yaitu ingin dilihat orang, dengan cara meyakini bahwa amal yang kita lakukan ini bukan prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keunggulan dan kelebihan kita, tapi itu murni taufik, hidayah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tahajud? Kenapa kita saum Senin Kamis? Kenapa kita rutin baca Al-Quran setiap hari satu juz minimal? Yang itu semua jarang dilakukan orang, tapi kita mampu melakukannya. Itu bukan murni prestasi kita, bukan kehebatan kita, tapi itu murni karena hidayah dan taufik dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin." Kata Allah, kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kenapa malam hari kita ingin tahajud, orang mah enggak ingin. Kok kita ingin? Keinginan itu diberi oleh Allah. Kenapa setiap Senin Kamis kita ingin saum, orang lain enggak ingin? Keinginan itu diberi oleh Allah. Kenapa setiap hari kita satu juz minimal baca Al-Quran, orang lain mah jangankan satu juz, satu ayat juga jarang. Karena kita diberi keinginan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah azza wa jalla tidak memberikan hidayah, taufik, kita tidak akan melakukan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur 21. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci jiwanya selama-lamanya, tapi Allah lah yang mensucikan jiwa orang-orang yang dikehendaki. Jadi kalau ada orang jiwanya suci bersih, dan bersihnya jiwa itu mendorong dia untuk ibadah secara lebih bagus, lebih baik dibanding umumnya orang, maka itu karena Allah Azza wa Jalla yang membersihkannya, bukan murni prestasi kita. Allah pun berfirman dalam surah Al-A'raf 43, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada amal soleh yang sedang kita lakukan ini. Kita beramal soleh seperti yang sudah kita lakukan itu karena hidayah Allah. Contoh kita sekarang ngaji, hadir di sini. Amal soleh bukan? Jelas amal soleh lahiriahnya. Tinggal batiniahnya, tergantung niat. Kalau niatnya kesini dengan niat buang yang jelek, ngambil yang bagus, sendal maksudnya. Niatnya kesana, Pak. Yang ngaji di Kota Baru Parahyangan ini rata-rata pakai mobil, motor bagus, pasti sendal sepatunya bagus. Ah, saya mah dari rumah memakai sendal jepit butut. Mau mengamalkan perkataan Ustaz, ambil yang baik, buang yang buruk. Akhirnya sepatu orang yang bagus diambil, sepatu butut dia dibuang atau dibiarkan. Ada yang niatnya kayak begitu? Mungkin ada. Selalu mengincar masjid-masjid yang penuh dengan kajian dalam rangka ngincar sepatu atau sandal yang bagus. Ada enggak di sini yang pernah jadi korban itu? Saya pernah di Cipaganti itu. Gitu. Bahkan tak jarang motor ada yang hilang, ya. Tidak motor, tidak sandal, tidak sepatu, kenceng hilang. Hati-hati akhwat, di setiap kota ini terjadi. Kalau ikhwan kelihatan, kalau akhwat kan pakai jilbab besarnya, lewat kenceng, masukin, celak, keluar, masukin, celak. Ada yang begitu masukin, diambil, truk, gak kelihatan. Pas lewat loh sudah kosong. Di Jakarta terjadi, di Bandung beberapa bulan yang lalu terjadi. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ada orang niat ngajinya kayak gitu, tidak amal soleh, karena niatnya yang keliru, memanfaatkan kesempitan dalam memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ngaji gini orang ikhlas tulus demi ilmu, karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lahiriahnya juga benar khusyuk mendengarkan, ini amal soleh. Kenapa kita bisa beramal soleh seperti ini? Karena Allah yang menunjuki kita, memberi dua hal kepada kita. Pertama, keinginan untuk hadir. Kedua, kemampuan untuk hadir. Dua-duanya, baik keinginan maupun kemampuan, Allah yang ngasih kepada kita. Dalil yang menyatakan keinginan kita diberi oleh Allah, ayat tadi, surah At-Takwir tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. At-Takwir terakhir 29 ayat 29. Dalil yang menyatakan bahwa semua kemampuan kita Allah yang ngasih, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah, tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan upaya kecuali bersumber dari Allah. Karena ada kemauan, karena ada kemampuan untuk hadir, kita hadir di sini. Itu cara Allah memberi hidayah kepada kita untuk hadir di sini. Diberi keinginan, diberi kemampuan, lalu kita hadir. Begitulah seluruh amal soleh. Orang bisa tahajud, diberi keinginan, diberi semangat oleh Allah. Orang bisa baca Quran setiap hari sejuz, diberi keinginan, diberi juga kemampuan dan semangat. Lalu lahirlah amalan tadi. Itu semua bukan prestasi kita, tapi karunia Allah, hidayah Allah. Makanya dalam ayat tadi dikatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami untuk melakukan amal soleh ini. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak akan bisa tertunjuki kalau Allah tidak memberikan petunjuk atau hidayah kepada kami. Juga lihat surah Al-Hujurat ayat 7, ayat yang ketujuh, Allah berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kata Allah, Allah lah yang menanamkan rasa cinta di dalam hati kamu kepada keimanan. Hati kita mencintai keimanan dan amal soleh. Allah yang menanamkan itu dalam hati kita. Wa zayyanahu fi qulubikum, lalu Allah menghiasi hal itu di dalam hati kamu. Hati kita ini dihiasi oleh iman oleh Allah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah tanamkan ke dalam hati kalian kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau kita benci maksiat ini, benci kepada kekufuran itu Allah yang ngasih, bukan prestasi kita. Walhasil Semua yang kita lakukan murni hidayah dari Allah, taufik dari Allah, karunia dari Allah. Makanya gak layak bagi kita bangga dengan amal kita. Dan bukan prestasi kita itu mah. Kasih sayang Allah aja kepada kita itu mah ya. Makanya sekali lagi kalau ada keinginan, siapa tahu ada yang lihat nih, saya lagi sujud begini, khusyuk begini. Nah, itu kata orang Sunda mahnya, ayu agul kupayung butut. Makna agul kupayung butut teh, adean kuku da beureum gesangnya. Adean kuku da beureum teh artinya bangga dengan barang yang bukan jadi miliknya. Barang itu hanya dia pinjam dari orang. Bangga, lihat nih, lihat punya saya, padahal punya orang. Ngaku-ngaku. Itu tak tahu diri. Teu kagungan kekenyos nu kitu. Nah, orang yang bangga dengan amalan, amalan sendiri, merasa amalan sendiri itu prestasi dia, itu orang adean kukuda beureum. Itu bahasa Sunda yang artinya bangga dengan apa yang bukan menjadi miliknya, bangga dengan sesuatu yang dia pinjam dari orang lain. Ibadah kita, amal soleh kita murni hidayah dari Allah, bukan prestasi kita. Gak patut untuk dibanggakan. Maka dengan meyakini ini, insya Allah tidak akan ada keinginan untuk dilihat orang ketika beramal. Ini yang pertama. Kedua, wa takhallasu min talabil iwad 'alal amal bi ay ya'lama annahu 'abdun mahab wal 'abdun la yastahiqu 'ala khidmatihi li sayyidihi iwadan wala ujratan wa ma yanaluhu min ajrin wa thawabin famahadduhu tafaddulin wa ihsan min Allahi ilayhi. Kedua, bagaimana caranya agar dalam beramal kita tidak ingin dibalas oleh orang, tidak ingin diberikan hadiah oleh orang, baik hadiahnya itu uang, makanan, barang, atau pujian. Caranya adalah sadari kita ini murni seorang hamba. Hamba sahaya. Di kita, alhamdulillah tidak ada hamba sahaya ya. Bahasa Sunda nak hamba sahaya itu budak belian. Pembantu di rumah bukan hamba sahaya karena dia dibayar oleh kita. Kalau dia mau berhenti, ya udah kita gak bisa nahan. Kalau hamba sahaya mah ibarat barang. Kita bisa beli, orang lain punya hamba sahaya banyak. Dan ada hamba sahaya yang rajin, cekatan gitu ya. Wah ini bagus untuk membantu kita, kita beli berapa. Setelah diberi, dibayar, jadi milik kita, murni milik kita. Karena milik kita, dia bekerja untuk kita, tidak ada gaji untuk dia. Tapi kudu di paraban makedah. Leles itu. Dikasih makan yang layak, pakaian yang layak, waktu kerja, waktu istirahat yang layak, tidak boleh zalim. Hanya dikasih makan. Tapi tidak dikasih upah, tidak dikasih gaji, tidak dikasih honor atas pekerjaan dia. Pekerjaan dia murni servis terhadap tuannya. Murni itu mah pelayanan terhadap majikannya. Itulah kondisi si hamba di hadapan tuannya. Kalau umpamanya tuannya bager, baik, selain dikasih makan, makannya sama dengan yang dimakan oleh tuannya. Tuannya makan daging, sama dia makan daging. Nu pelit mah tuannya makan daging, eta mah diberi cucuk peda. Ibarat ka ucing gitunya. Sama, bahkan nih uang jajan kalau kamu mau baso tuh, nih jajan, dikasih uang jajan. Itu bukan gaji, itu bukan honor, itu bukan upah, tapi murni kebaikan sang majikan kepada si hamba. Begitulah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah, beramal soleh itu karena memang kita hamba, Allah majikan kita, Allah sayyid bagi kita. Maka tidak layak kita meminta upah dari siapapun. Apalagi ibadah yang kita lakukan kepada Allah bukan kepada manusia. Masa umpamanya ada seorang pembantu kerja di majikannya minta upah ke tetangganya. Mana upah saya sudah ngepel tuh di rumah majikan saya. Kata tetangga, amit-amit jabang bayi. Kasabrang. Kasabrang kepada larang. Nah seperti itu. Kita ibadah, kita amal soleh, kita melakukan semua kebaikan sebagai bukti khidmat kita sebagai hamba kepada Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Kalau toh Allah memberi pahala, memberi ganjaran atas amal kita, maka itu murni kebaikan dan bagirnya Allah kepada kita. Nah tidak layak atau ya amal kita gak seberapa dibalas oleh Allah dengan surga. Layak apa tidak? Tidak, amal yang kita lakukan sehebat apapun gak cukup untuk membayar nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Itu gak cukup. Sok kesehatan kita dibayar oleh sholat kita. Terbayar enggak? Enggak akan terbayar. Siapa yang sholatnya khusyuk 100% dari awal sampai akhir, enggak ingat masalah dunia, murni kepada Allah. Juga ikhlasnya murni, juga ittiba'nya murni, maka Allah akan sehatkan 100% umpamanya. Dibalas dengan memberikan kesehatan 100%. Siapa yang kurang? Khusyuknya kurang, ikhlasnya kurang, mutaba'ahnya kurang, hanya 50%, Allah berikan kesehatan 50% umpamanya. Sakit semua kita kayaknya ya. Apa sholat kita kehusuannya bisa 50% enggak? Belum tentu, 10% juga belum tentu. 100% ngalamun dina sholat. Ada yang begitu? Ada apa tidak? Banyak apa sedikit? Di sini ada apa tidak? Ah, tuh ibu-ibu paling keras tuh. Yang paling ngaku. Andai sholat kita oleh Allah dibayar dengan kesehatan, niscaya seluruh kita bakal sakit. Ya enggak? Udah begitu takbir Allahu Akbar, ibu-ibu langsung atuh ngabayangkeun dapur nu pabalatak. Ngabayangkeun seseuhan anu ngabugrug gitu ya. Bapak-bapak begitu takbir Allahu Akbar langsung ngabayangkan pekerjaannya di kantor dia dan seterusnya tuh. Dibalas oleh Allah dengan kesehatan, kadar kehusuannya 10%, diberi kesehatan 10%, berarti 90% penyakit tuh sudah namruk semua. Tapi Allah mah tidak perhitungan begitu. Walau orang durhaka, Allah berikan kesehatan tah sagemlengna. Jadi ibadah yang kita lakukan sehebat apapun itu enggak cukup untuk membayar nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Apalagi ini dengan surga, enggak layak surga yang begitu hebat ini. Enggak pantas dijadikan balasan atas amal manusia yang tidak seberapa. Makanya kalau ada orang beriman, beramal soleh oleh Allah dikasih surga, surga ini mah bukan upah bagi amalnya, tapi karena bager we Allahnya, karena karunia rahmat kasih sayang Rahman dan Rahimnya Allah kepada hambanya. Makanya menyadari hal tersebut, menyadari bahwa kita ini hamba, seluruh yang kita lakukan merupakan kewajiban kita sebagai hamba kepada majikannya yang tidak layak untuk diberi gaji, diberi upah, diberi balasan, maka kita tak akan pernah mengharapkan balasan dari orang atas amal kita, termasuk pujian. Ya, inilah yang kedua. Yang ketiga, kendala yang ketiga tadi, merasa senang, merasa cenderung ingin dilihat, ingin diketahui, ingin dipuji gitu. Ada kesenangan itu kan? Coba ngaku nih, coba saya tanya. Suka bikin status di medsos apa tidak? Suka. Di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, bikin status. Statusnya bagus, tulisan, ayat, hadis. Setelah bikin status itu, beberapa menit kemudian dibuka lagi. Apa yang mau kita lihat apa? Ada enggak yang ngasih jempol, likes, ya? Ada enggak yang ngasih komen? Kalau ada, wah ini seneng. Komennya banyak, semua positif, dan jempolnya jauh lebih banyak. Ada yang ngasih jempol saja tanpa komen, ya, ada yang ngasih jempol plus komen. Ada yang ngasih komen tanpa jempol? Mungkin ada, ya. Dan tidak ada yang jempol terbalik. Nah, seneng. Tapi pas bikin status, dilihat sepi. Tidak jempol hiji-hiji acan. Kecewa, aduh ini. Teman-teman saya itu apa pada habis kuota gitu. Ayo suudan. Ngararopet ku kuota, teku jempol. Kecewa. Ada yang begitu di sini? Tuh. Ahwat, selalu ahwat yang nomor satu untuk urusan itu. Jadi selalu senang, selalu ada kecenderungan untuk dilihat, untuk dipuji, untuk diberi komen, diberi apresiasi. Dan itu berbahaya. Itu bisa merusak apa? Merusak keikhlasan. Gimana cara menghilangkan hal ini? Pertama, ada dua langkah. Langkah pertama, mutala'atul amdi li'uyubi nafsih wa taqsirihi wa ma fi amalihi min haddin li nafsih. Pertama, dengan menyadari seluruh kekurangan dan aib diri dan keterbatasan diri di dalam melakukan kewajiban, bahwa memang kita beramal sih, salat, saum Ramadan, iya, ya. Tapi kualitas dari salat, kualitas dari saum, kualitas dari semua amal soleh kita itu sangat rendah. Dari aspek keikhlasan masih ada unsur riya sedikit mah. Dari aspek kehusuan, wah ini yang paling susahnya. Belum tentu 10% dari sholat kita khusyuk. Belum tentu kita meraih kehusuan hanya 10% sekalipun, belum tentu. Apalagi di atas itu belum tentu. Jadi sholat kita, ibadah kita tuh banyak kurangnya, banyak aibnya, banyak cacatnya. Itu yang kita rasakan. Makanya, dan Allah tahu bahwa hampir seluruh manusia demikian, makanya hampir seluruh ibadah, seusai ibadah itu dilakukan, ditutup dengan istighfar. Seusai kita sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang kita ucapkan? Bukan alhamdulillah ngemplong, tapi apa? Istighfar 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi, ya, qal astaghfirullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salatnya, beliau mengatakan astaghfirullah 3 kali. Padahal beliau tuh bukan alhamdulillah, bukan kalimat-kalimat yang lain, tapi istighfar. Seolah-olah kita sudah melakukan dosa di dalam sholat. Betul enggak di dalam sholat kita melakukan dosa? Ya, banyak dosa yang kita lakukan di dalam sholat. Salah satunya adalah dosa karena tidak apa? Tidak khusyuk. Tidak khusyuk dosa apa tidak? Dosa. Kita sudah pernah membahas al-khusyuk di dalam al-khusyuk fi sholat. Khusyuk di dalam sholat itu wajib. Siapa yang tidak, dia dosa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang yang salat, diancam dengan azab. Siapa? Orang-orang yang sahun dari salat, lalai dari salatnya. Karena dia lalai di dalam salatnya, dia lalai juga terhadap tujuan utama salat di luar salat. Tujuan utama sholat mencegah dari keji dan mungkar. Makanya orang sholat, seusai sholat kembali kepada perbuatan keji dan mungkar. Kena dengan ayat itu tuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan dia tetap keji di dalam setelah sholatnya karena di dalam sholatnya tidak khusyuk. Orang yang begitu diancam. Menunjukkan tidak khusyuk di dalam sholat adalah maksiat. Yang wajib diistighfari. Makanya Nabi SAW mencontohkan selesai salam kanan, selesai salam kiri, langsung istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena banyaknya aib dan kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Jadi pertama, yakini bahwa banyak aib, banyak kekurangan di dalam ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Kedua, bagaimana caranya agar kita tidak merasa senang dengan pujian orang? Coba umpamanya ya, umpama begini nih. Kita di sekolah ulangan nilainya 3. Baik apa jelek? Jelek apa baik? Jelek. Saya tuh tadinya mau ngomong jelek apa buruk? Jelek dan buruknya, kalahkah baik dan buruk? Jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Nilai 3 loh. Tapi orang lain menyangka nilai kita 10 lalu memuji kita. Wah, kamu pinter, ulangan dapat 10, padahal kita 3 loh. Kita dipuji gitu kayak gimana coba perasaan kita? Bangga apa tidak? Tidak. Malu sendiri. Aduh, saya penten tilu. Padahal dipuji disebut penten 10 gitu saja. Enak gak? Nyaman gak hati kita? Enggak enak, gak nyaman. Sebenarnya kita rendah nilainya, orang lain menyangka tinggi gitu. Gak enak tuh. Walaupun orang memuji ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tenang? Ya terus terang, ya bukan 10-3 tuh bari kekerciuman dehnya karena malu gitu. Tapi itu lebih nyaman. Nah, jadi pertama dengan apa namanya meyakini banyaknya kekurangan, kelemahan dalam ibadah kita, maka nanti kita nggak akan lagi ingin dipuji orang, gak akan senang lagi dipuji orang. Sebab ibarat penten 3, orang memuji bahwa kita penten 10 gak akan nyaman tuh. Kedua, ayya'lama anna rabba tabaraka wa ta'ala mustahiqun lihadhil umudiyah wa annal amda aqallu min ayyuafiya hadhil umudiyah haqqaha. Kedua, wajib meyakini, menyadari bahwa Allah benar-benar berhak memperoleh penghambaan dari kita sebagai hambanya. Berhak benar-benar. Tapi kita sangat minim di dalam melakukannya. Sangat minim di dalam melakukan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Seperti yang tadi kita contohkan. Salat itu hak Allah. Kita menunaikan, tapi kualitas salat kita amat sangat minim. Dengan minimnya dan buruknya kualitas salat kita, lalu layak enggak kita senang dipuji? Kamu salatnya rajin gitunya. Dipuji orang. Iya sih rajin mah dilaksanakan, cuma kualitasnya kan yang buruk. Sama dengan anak-anak sekolah diberi PR. Diberi PR dan diperiksa oleh guru. Setiap ada PR kita selalu mengerjakan. Ada 10 soal PR selalu kita kerjakan. Cuma semua salah. Nomor 1 salah, coret, salah, 2 salah, 10 salah, nol puntena. Begitu terus. Itu PR dilakukan mah dilakukan, dikerjakan mah dikerjakan, cuma saralah. Lalu ada yang memuji, kamu mah rajinnya setiap PR dikerjakan. Bangga enggak kita? Enggak bang. Iya sih dikerjakan kan, nol terus. Saralah terus. Kenapa? Karena asal-asalan, asal ngerjakan we, 2 tambah 7, genap lah gitunya. 3 tambah 2, salapan lah, asal ngerjakan we. Kira-kira orang seperti ini rajin mengerjakan PR tapi saralah, oleh guru dipuji apa dijembel? Dijembel, mana rajin kan bodoh, bari dijembel saya ada. Nah, kehelah tuh guru kan seolah-olah tidak ada tapaknya gitu ngajar tanya. Seperti begitu, ya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang menyadari bahwa Allah layak menerima penghambaan secara maksimal dari diri kita, tapi kita menunaikannya secara minimal, maka kita akan tahu diri dan tidaklah layak amal yang kita lakukan ini dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, oleh sesama manusia, ya. Itulah derajat ikhlas yang pertama, yaitu menghindarkan diri untuk dilihat, menghindarkan diri untuk dibalas oleh sesama manusia, ya. Menghindarkan diri untuk merasa senang ketika diketahui orang atas amal ibadah yang kita lakukan. Sudah hapus 3 hal tadi. Jangan ingin dilihat ketika kita beramal, apalagi dipamer-pamer. Alhamdulillah atas hidayah Allah tadi malam saya tahajud khusyuk, ditempel di medsos kita pamernya, ya. Itulah tingkatan ikhlas yang pertama. Tingkatan yang kedua, nah, ini jauh lebih berat nih. Al-khajlu minal amal ma'abadil juhdi fil amal. Tingkatan ikhlas yang kedua, selalu merasa amalnya kurang walaupun sudah beramal secara maksimal. Seluruh kemampuan yang kita miliki sudah kita keluarkan. Sudah berusaha sekhusyuk mungkin kalau sholat, semutaba'ah mungkin gerakan-gerakannya kepada Nabi SAW ketika sholat mengikuti beliau, semaksimal mungkin khusyuk sampai nangis 100% khusyuknya. Gerakan-gerakan sholatnya diupayakan mencontoh Nabi SAW sebatas yang dia ketahui dalam hadis. Sudah maksimal. Semaksimal apapun tetap merasa itu kurang. Ini orang yang ikhlas. Tingkatan ini jauh lebih hebat dari yang pertama tadi. Dan inilah yang dialami, dirasakan oleh para sahabat sampai Allah menurunkan ayat tentang mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Kata Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah, tentang orang yang soleh, orang mukmin sejati, calon pisurgaeun, yaitu orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan yang sudah mereka kerjakan secara maksimal, tapi hati-hati mereka merasa takut. Sudah beramal tapi hatinya takut. Ketika membaca ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha salah paham. Padahal Aisyah itu wanita super cerdas. Kata para ulama nih, seandainya ilmu Aisyah disimpan di satu daun timbangan dan ilmu seluruh wanita di dunia disimpan di daun timbangan lain kemudian ditimbang, niscaya ilmu kecerdasan Aisyah jauh lebih unggul dibanding gabungan ilmu seluruh wanita. Saking cerdasnya Aisyah. Terus jago bahasa Arab lagi. Kan orang Arab. Cuma beliau tidak bisa bahasa Sunda. Hafal Quran tidak? Ya jelaslah hafal Quran. Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Cerdas, hafal Quran, jago bahasa Arab, berilmu, dibimbing oleh Nabi SAW. Tapi pas ketika memahami sebuah ayat, difahami oleh otaknya sendiri, ternyata keliru. Itu Aisyah. Apalagi kita, ya. Bahasa Arab cuma tahu ana uhibbuki. Kemudian Quran hanya hafal kulhu gitu ya. Terus mau memahami ayat dari terjemah lagi. Aduh. Tak tahu diri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang adalah, mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan tapi hati mereka takut. Kata Aisyah, ahumul ladina yashrabunal khamra wa yusriqun. Apakah mereka itu orang yang suka mabuk dan suka mencuri? Kok sudah beramal tapi takut? Sudah beramal tapi takut, pasti amalnya buruk kan gitu ya. Kalau amalnya baik mah enggak ngapain takut. Apakah mereka itu pemabuk dan pencuri makanya setelah beramal takut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq walakinnahum alladzina yasumuna yusalluna yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu wahai putri As-Siddiq. Siapa As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu ayahnya siapa? Ayah dari putrinya. Iya, itu ayah dari putrinya. Dan putrinya adalah Aisyah, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu wahai putri As-Siddiq. Bukan itu makna ayat itu. Aisyah tadi salah paham. Tapi mereka yang diceritakan dalam ayat itu adalah mereka orang-orang yang rajin saum, rajin sholat, rajin sedekah, tapi mereka takut semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang selalu berlomba dalam melakukan kebaikan, wahum laha sabiqun, dan memang mereka selalu juara dalam melakukan kebaikan. Pahela-hela, pahebat-hebat, pabagus-bagus gitu. Tapi setelah seluruhnya dilakukan dengan cara yang berkualitas, tetap takut Allah buah-buah teu ditarima, sholat abdi teh, itu tetap begitu. Jangan-jangan ibadah yang saya lakukan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kita makan sholat ala kadarnya, alhamdulillah surga lah. Kan begitu. Amal gak seberapa tapi pedenya bukan main, ya gak? overconfidence, terlalu percaya diri, dan itu bukti ketidakikhlasan. Sudah tahajud, tahajudnya ngebut 11 rakaat 3 menit. Kan orang lain ada 21 rakaat 7 menit. Jadi dalam 11 3 menit cukup ya. Aduh. Bikin status di medsos, alhamdulillah sudah selesai tahajud, surga ya. Pede amat. Para sahabat mah dahulu sudah melakukan ibadah maksimal, tapi tetap merasa takut bahwa itu tidak diterima. Dan ini tingkatan ikhlas yang kedua. Sudah beribadah maksimal, tapi takut, khawatir ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya di ibadah selanjutnya dia berupaya jauh lebih baik daripada ibadah sebelumnya. Terus setiap harinya itu meningkat kualitas dan kuantitasnya, meningkat tuh. Dan para sahabat zaman dahulu kalau Jumatannya di subuh kenege teingkah balilahan di masjid. Dari subuh. Padahal 6 jam lagi, 7 jam lagi ke Jumatan. Kenapa? Karena ingin menjadi orang yang hadir pertama di masjid. Karena yang hadir pertama di masjid pahalanya sama dengan apa? Sama dengan berkurban seekor unta yang besar. Yang kedua dengan sapi, yang ketiga dengan kambing, begitu ya. Nah, ada sahabat pas ke masjid, "Aduh, udah ada orang, jadi saya ranking kedua." Aduh, menyesalnya tuh bukan, "Alah, coba sapi, saya ingin unta." Kecewa dia. Tidak menjadi nomor satu, kecewa. Ada orang di kita, di sekolah, pinter, selalu juara. Pas suatu saat ada yang mengalahkan, dia juara kedua, nangis itu. Ada yang seperti itu, ingin selalu juara pertama. Apa akibatnya? Sejak saat itu masih libur kene sudah belajar terus. Sampai malam ditegur. Kamu kenapa belajar terus? Saya ingin nomor satu lagi. Ini bagus. Apa benar itu? Bagus dan benar. Sayang itu tidak dilakukan dalam perkara ibadah. Sayang. Ya. Umpamanya orang sudah qomat, sudah takbir imam, sudah al-fatihah. Dia baru datang. Alhamdulillah lumayan dapat keneh rakaat pertama tuh. Gitu ya. Batur mah rakaat kedua baru datang, masih merasa untung walaupun ada masbuk tidak dari awal. Ada yang begitu? Banyak, bukan ada lagi. Buah-buah di sini semua begitu. Jadi itulah tingkatan ikhlas yang kedua. Merasa tetap kurang walaupun sudah beribadah secara maksimal. Ini tingkatan ikhlas yang kedua. Ad-darajatu tsalitsah. Tingkatan ketiga. Kalau kita bisa sampai ke sini luar biasa. Jangan kan ke sinilah. Kedua tadi aja susah ya. Entah ada entah tidak ada di zaman Kiwari ini yang kedua. Apalagi yang ketiga ini luar biasa. Coba lihat. Tingkatan yang ketiga. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah 6:30, sudah habis waktunya. Kita tinggal sisakan waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, tolong dibaca, ana sangat butuh jawabannya. Ah, udah saya baca tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah istri meminta khulu? Khulu domba gitu. Dengan alasan sudah tidak lagi mencintai suami. Ini curhat ini. Dan jika terus dijalani dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kewajiban dan hak suami. Karena lisan suami dan perkataan suami yang sering menyakiti istrinya. Barakallahu fiik. Khulu itu artinya menggugat cerai kepada suami, ya. Bukan kepala. Boleh enggak minta khulu domba? Boleh nanti kalau lebaran. Lebaran haji. Ini khulu ini maksudnya menggugat cerai. Boleh enggak meminta cerai kepada suami karena sudah tidak mencintai suami. Ini tergantung alasan. Kalau alasannya syar'i, boleh. Bahkan kadang-kadang harus atau minimal lebih baik, ya. Di antara alasan yang membolehkan seorang istri khulu atau menggugat cerai kepada suami, apabila si suami melakukan pelanggaran syar'i. Dia tidak sholat, dia tidak saum, dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, yang seperti itu, ya boleh. Dan sudah dinasihati, didakwahi, tapi kekeh. Tidak mau merubah karakter buruknya. Boleh, ya. Atau tidak menafkahi. Rajin sholat. Ibadahnya luar biasa. Tapi ibadahnya terus, usaha tarak. Ya. Akhirnya istrinya malah yang buburuh gitu. Ketika lapor ke suami itu, beras sudah tidak ada. Oh, masih banyak tuh di tetangga. Minta sana. Tidak menafkahi, padahal dia mampu, boleh menggugat cerai, ya. Atau melakukan KDRT. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya. Telat bikin kopi, jekok ditonjok, ya. Kopi nak keasinan, keasinan. Kemanisan atau kurang manis, ceblokkeun gitu ya. Mangkaning panas keneh ngagolak eta teh. Jadi melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk kesalahan yang tidak seberapa. Kalau ada bekas, ada bukti kekerasan, bisa enggak dilaporkan ke polisi? Bisa, ya. Bisa. Kecuali kalau umpamanya ngebugna lawan tek gitu. Oh, gua karena itu luar biasa. Lapor ke polisi. Saya dipukuli, mana bekasnya? Mananya? Enggak ada. Suami bisa menyanggah, enggak, mana buktinya gitu. Tadi gini, saya mau ngusap hungkul Noel. Gogorowokana luar biasa, caper gitu ya. Nah, kalau ada alasan syar'i begitu boleh. Kecuali kalau alasannya tidak tepat. Enggak ada alasan-alasan tadi. Dia tidak suka kepada suami itu karena bosan we gitu. Ibadah rajin. Tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat. Nafkah mengalir terus, cukup bahkan lebih. HP itu setiap 3 hari sekali ganti. Casing nahungkul ganti. KDRT ente. Baik. Bosan. Baik teing, bager teing. Tidak ada variasi. Maka saya gugat cerai. Saya mah ingin yang jahat. Ya tama tidak boleh, ya. Jadi kalau tidak ada alasan syar'i untuk minta cerai, tidak boleh. Ayyuma imra'atin talabat min zawziha talaq bi ghairi udrin syar'in lam tarih ra'ihatal jannah. Wanita mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i yang dibolehkan, wanita itu tidak akan mencium baunya surga. Apabila seorang istri yang ingin kembali masuk Islam tapi ditentang oleh suaminya yang kafir, apakah dia harus bercerai dulu atau ia masuk Islam lagi secara sembunyi-sembunyi karena saat ini ia takut pada suaminya dan takut anak-anaknya nanti dibawa oleh suaminya. Mohon doa dan petunjuknya. Jadi suami istri kafir, lalu istrinya masuk Islam. Apa harus bercerai dulu atau masuk Islam dulu? Ketika istri ini masuk Islam, maka pernikahan dengan suaminya fasikh. Rusak, otomatis putus, bukan suami istri lagi. Gak boleh lagi berbarengan, serumah, gak boleh lagi melakukan hubungan. Itu bukan cerai, bukan talak, tapi fasikh. Ya? Sama dengan umpama suami istri dua-duanya muslim, tiba-tiba suaminya murtad. Keluar dari Islam, begitu murtad, bukan suami istri lagi. fasakh, rusak. Dan itu bukan cerai, bukan talak, ya. Oleh karena itu tidak ada pembicaraan cerai dalam hal ini. Karena yang ada adalah fasakh atau rusaknya pertalian suami istri antara dua orang tadi bila si istrinya sudah masuk Islam. Ya, dia segera wajib masuk Islam, berikrar syahadat, sudah. Gak boleh kembali lagi ke suami, apapun resikonya. Tapi bagaimana dengan suaminya? Ya biarin, cari lagi, nanti dapat insya Allah. Ya. Terus anak-anaknya gimana? Dibawa oleh suaminya? Ya, andai itu resiko terpahit, maka Islamnya dia jauh lebih berharga daripada apapun. Dia wajib lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada anaknya, istrinya, orang tuanya, atau siapapun di dunia ini. Allah berfirman, Qul in kana aba'akum au abna'akum au ikhwanakum au ashiratakum au amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadah wa masakina tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabil fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Itu Taubah ayat yang ke-24. Bila ayah-ayah kalian, ya, anak-anak kalian, ya, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, yang kalian miliki, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi kalau kita lebih memilih keluarga, harta, atau apapun di dunia ini daripada agama ini, Allah akan menurunkan azabnya. Masuklah Islam, Allah akan berikan kemudahan, dan pasti ada ujian di sana, ya. Pasti ada kendala, tapi disinilah nilai dari sebuah perjuangan untuk mempertahankan agama ini. Terakhir ya, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap suami yang lalai terhadap hak istri dan anak? Ini curhat lagi nih. Para beliau ahli ibadah, suaminya ini ahli ibadah. Apakah beliau termasuk kepada kategori suami yang tidak ikhlas? Bukan tidak ikhlas, tapi tidak bertanggung jawab. Dan suami ini berdosa. Dia ibadah rajin, akhlak bagus, ke istri lemah lembut, ke anak-anak juga begitu, tapi tidak memberi nafkah. Padahal dia mampu untuk memberi nafkah, ya. Suami seperti bukan suami yang soleh, tapi yang salah. Ahli maksiat, dia berdosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'un." Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan kewajibannya ke istrinya, ke anaknya, tidak diberi nafkah, tidak diberi perhatian. Dia uang ada, tapi lebih suka raktir teman-temannya di restoran. Pas ibu istrinya, anaknya minta, udah enggak ada untuk kalian. Ini dosa orang, ya. Dan dia bukan orang yang soleh. Hasil ibadahnya harus melahirkan perhatian yang besar kepada istri dan anak-anaknya, ya. Jadi si suami ini bukan tidak ikhlas, tapi tidak bertanggung jawab. Dia tidak mengamalkan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Itu An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab atas keluarganya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada dia dan karena kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Allah yang menerapkan kewajiban ini, ya. Maka suami ini berdosa karena melanggar ayat, melanggar hadis,